Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Kejaksaan Agung berniat tidak ingin melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati di kemudian hari. Bahkan Kejagung menghimbau pengadilan untuk tidak lagi memberikan vonis mati bagi terdakwanya, mengingat sorotan dari negara lain soal pelanggaran HAM. Di Indonesia, hukuman mati masih sah dan konstitusional, seperti tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Binyamin Mangkodilaga. Pak Binyamin, apa komentar Anda soal ini? Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu tidak betul, karena bagaimanapun juga Kejaksaan itu merupakan eksekutor daripada putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilannya tidak dirubah, apakah itu diubah seumur hidup atau grasi dan sebagainya, selama putusan itu tidak dirubah tetap harus dieksekusi. Dilakukan oleh pihak kejaksaan itu menurut kami tidaklah benar. Sebagai jalan tengah dari Kejaksaan Agung itu, minta kepada Presiden agar kepada yang bersangkutan dirubah hukumannya, apakah melalui lembaga grasi, amnesti, dan sebagainya. Selama putusan pengadilan itu dirubah, ya tetap dia harus dilaksanakan, dieksekusi. Tapi Pak, sampai saat ini masih menjadi perbincangan bahwa hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia nih Pak. Bagaimana menurut Anda? Pelanggaran HAM ya, selama hukum positif kita itu masih berlaku, ya tetap aja. Karena bagaimanapun juga yang sebagai terpidana itu juga kan perbuatannya juga kan melanggar HAM. Apakah itu sebagai pembunuh, apakah itu sebagai tindak pidana lain yang memang tindak pidana itu adalah melanggar HAM. Ya nggak boleh melanggar HAM dengan melanggar HAM orang lain dong. Baik Pak Benyamin, lalu bagaimana dengan anggaran untuk eksekusi mati nih Pak sampai saat ini? Karena untuk eksekusi mati ya saya kira tidak merupakan beban berat bagi negara, karena bagaimanapun juga pelaksanaan hukuman mati itu dilakukan oleh kepolisian ya, oleh anggota BRIMOB yang memang melaksanakan tugas sehari-hari itu, dimana dengan pelaksanaan tugas sehari-hari sudah dianggarkan secara harian itu saja. Nggak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan hukuman mati. Tapi Pak, ada pihak berpendapat upaya PK atau peninjauan kembali sering menjadi senjata bagi terpidana mati untuk mengulur waktu eksekusi. Bagaimana menurut Anda Pak Binyamin? Apa yang mereka lakukan itu merupakan hak, bahwasanya mereka melakukan PK itu merupakan hak. Persoalan dikabulkan tidaknya PK itu masalah lain. Demikian mantan Hakim Agung Binyamin Mangkodilaga. Saya Mandariska.